Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ayuhal ikhwati fillah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemahaman yang benar dari setiap faedah-faedah ilmu yang disampaikan, juga semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mengamalkan maklumat-maklumat dari ilmu yang telah kita ketahui. Allahumma amin. Ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum, tidak diragukan lagi bahwasannya agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agama yang berisi tentang ajaran-ajaran yang membimbing umat manusia kepada kebaikan, kebaikan di dunia dan kebaikan nanti di yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-107, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah bentuk rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada segenap umat manusia. Demikian pula syariat yang beliau bawa adalah syariat yang merupakan bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya umat manusia terbimbing di atas cahaya, tidak terkungkung dalam kegelapan, agar umat manusia berada di jalan siratal mustaqim, tidak berada di atas jalan menuju jahannam. Dan di antara bukti yang menjelaskan dan menggambarkan kepada kita bahwasanya Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang membawa kebaikan, agama yang menyeru kepada kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Di dalam Islam, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, diajarkan sebuah prinsip, diajarkan sebuah perkara yang harus diikuti oleh setiap kaum muslimin dimanapun mereka berada, yaitu kewajiban al-amru bil ijtima' waluzumil jama'ah wan nahyu 'anil furqah. Islam mengajarkan kepada penganutnya, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, untuk bersatu, berkumpul di atas baiat kepada penguasa muslim yang sah, dan tidak diperbolehkan memisahkan diri dari jamaah tersebut. Ini merupakan prinsip yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk bersatu, taat kepada penguasa muslim yang sah, dan tidak sekali-kali memiliki rencana untuk memberontak kepada penguasa muslim yang sah. Di dalam Al-Quran, demikian pula di dalam hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, teramat banyak perintah-perintah dari Allah. Demikian pula perintah dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang memerintahkan kaum muslimin untuk mendengar dan mentaati penguasa muslim yang sah, yang melarang kaum muslimin untuk memberontak, tidak mau berbaiat kepada kepada penguasa muslim yang sah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-59. Catat baik-baik ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, karena ini merupakan prinsip yang kalau tidak diindahkan maka kehancuran dan kerusakan yang akan terjadi. Di dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah kaum mukminin. Mereka dipanggil dengan panggilan keimanan, menunjukkan bahwasanya perintah yang akan disampaikan itu menentukan kesempurnaan iman seorang hamba. Menunjukkan perintah yang akan dibawakan dalam lanjutan ayat tersebut termasuk bagian dari iman. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullaha wa atii'ur rasul, taatilah Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Allah termasuk bagian dari keimanan. Sepakat? Sepakat? Loh, ini kok yang jawab cuma 0,5% dari halayak yang saya lihat ini. Sepakat? Wa atii'ur rasul, dan taatilah rasul. Mentaati rasul juga termasuk bagian dari keimanan tanpa diragukan lagi. Mentaati Allah jelas adalah bentuk keimanan seorang hamba. Kalau ada orang mengaku mukmin tapi tidak mau mentaati Allah, berarti ada yang tidak beres pada keimanannya. Wa atii'ur rasul, dan taatlah kepada rasul yang diutus kepada kita. Mentaati Rasul juga termasuk bagian dari keimanan, sehingga kalau ada yang mengaku beriman tapi tidak mau mentaati Rasul alaihi salatu wassalam, ada yang tidak beres pada keimanannya. Lanjutan ayatnya Allah mengatakan wa ulil amri minkum, dan taatilah penguasa di antara kalian. Taatilah pemimpin pemimpin kalian. Ini pun juga demikian, mentaati penguasa muslim yang sah termasuk bagian dari keimanan. Yang bila ada seseorang yang mengaku sebagai mukmin, menampakkan keimanan, bahkan penampilannya penampilan yang syar'i, lengkap dengan atributnya, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, tertulis di kaosnya dengan tulisan yang besar Islam agamaku misalnya, atau Al-Qur'an harga mati misalnya, atau atribut-atribut yang lain, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, tapi dia tidak mau mentaati penguasa muslim yang sah, bahkan ikut serta dalam gerakan pemberontakan kepada penguasa muslim yang sah, ada yang tidak beres pada keimanannya. Bisa dipahami? Ayatnya jelas atau kurang jelas? Sangat jelas. Ya, sangat jelas. Tanpa perlu membuka kitab-kitab tafsir yang mungkin bagi sebagian pihak terlalu detail untuk kalangan tertentu. Ya, itu kelas tinggi Ustaz. Tidak perlu buka tafsir. Anda baca ayatnya, baca terjemahannya dengan baik, renungkan, Anda akan bisa mengambil kesimpulan. Taat kepada Allah termasuk bagian dari keimanan. Taat kepada Rasul juga termasuk dari bagian keimanan. Demikian pula taat kepada penguasa muslim yang sah termasuk bagian dari keimanan. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Dan ini merupakan prinsip dasar. Prinsip dasar Islam yang harus ditanamkan sejak dini dalam diri masing-masing kaum muslimin, wajib mentaati penguasa muslim yang sah. Kalau ini dilanggar, siap-siap menghadapi berbagai macam fitnah, gejolak dan kekacauan. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Berkata Al-Imam Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, seperti yang disebutkan dalam fatwa Al-A'immah Fin Nawazil Al-Mudalhimah, ketika beliau ditanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum dengan pertanyaan yang kurang lebih menanyakan kepada beliau rahimahullahu ta'ala hukum memberontak kepada penguasa, beliau membawakan ayat di atas menerangkan bahwasanya pemberontakan kepada penguasa muslim yang sah tidak dibenarkan, dan beliau mengatakan fahadihil ayatu, ayat ini, ayat apa? Tidak, ayat apa? Antum? Aywa, gak ngantuk berarti. Siap-siap ya. Nanti pertanyaan ini juga kena yang di tengah sana nanti. Siap-siap. Ayat ini surat An-Nisa ayat 59. Nasun adalah nas yang tegas. Fi wujubi ta'ati ulil amri, yang mengharuskan atau yang menerangkan kewajiban mentaati penguasa. Wajib taat kepada penguasa. Wahumul umara wal ulama, penguasa yang dimaksud dalam ayat ini adalah pemimpin dan para ulama. Pemimpin sebuah negara, entah itu disebut dengan raja atau presiden atau kaisar, apapun namanya, pemimpin sebuah negara, demikian pula para ulama harus ditaati. Wa qad ja'at sunnatus sahihatu, Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tubayyinu anna hadhihi ta'ata lazimatun. Dan juga disebutkan dalam sunnah yang sahihah dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menerangkan bahwasanya mentaati penguasa adalah sebuah kewajiban. Wajib. Ya. Fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, sebagian taat, sebagiannya boleh enggak taat. Tapi kewajiban mentaati penguasa fardu ain. Wa hiya fariidhatun fil ma'ruf, dan mentaati penguasa itu diharuskan dalam perkara yang ma'ruf. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Al-Ustadz Ismail Hafizahullah Ta'ala pada sesi yang pertama. Nah, hakada ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Dikatakan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala ketika beliau mensyarah Riyadhus Salihin, kitab Riyadhus Salihin, kata beliau rahimahullahu ta'ala, fahadhani sinfani minan nas al-ulama wal-umara, maka dua golongan manusia yaitu para ulama dan para pemimpin, idhah tuqiru amama a'yunin nas fasadatis syari'ah wa fasadatil amnu. Dua golongan manusia ini yaitu para ulama dan para pemimpin, para umara, apabila tidak dihargai oleh rakyat, rakyat tidak lagi memandang baik penguasanya, ganyang saja penguasanya, satu dua kebijakan yang dirasa menyulitkan rakyat, ganyang. Demikian pula ulamanya tidak dihargai di mata kaum muslimin. Kata beliau rahimahullah, hasilnya fasadatis syariah, maka syariat akan hancur. Bagaimana tidak hancur? Ulama yang tahu ilmu memberikan bimbingan, sementara rakyat yang tidak tahu ilmu mengelak. Disuruh sholat duhur 4 rakaat tidak mau, kurang marem 6 rakaat. Hancur apa tidak? Hancur. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Wa fasadatil amnu, dan akan hancur, rusak keamanan di tengah-tengah kaum muslimin. Penguasa ketika digoyahkan dari tahtanya, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, mesti harus dibayar dengan pertumpahan darah. Sejarah membuktikan, dimanapun, entah itu di negara kita atau di negara tetangga atau di negara yang jauh di seberang sana, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, kalau Anda mau membaca sejarah setiap pemberontakan di tiap negara, itu korbannya bukan 1 2 3 orang, ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan mencapai jutaan orang ditumpahkan darahnya dengan tanpa hak. Wada'atil umur, ketika syariat hancur, kemudian rasa aman hilang, maka yang timbul adalah kekacauan. Kacau, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Wasara kullu insanin yara annahu huwal alim, masing-masing orang menganggap dirinya punya ilmu, punya kapasitas untuk menentukan kebenaran, sehingga hancur syariat, hancur agama Islam. Wa yara kullu insanin annahu huwal amir, ada pula sebagian orang yang menganggap dirinya sebagai penguasa, sehingga dia dengan mudah mengganyang ketika ada presiden yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, lengserkan, gerakkan massa. Ya, datang ke istana negara, bakar ban. Gitu ya. Fadha'atis syari'ah wa dha'atil bilad, maka hancurlah syariat saat ulama tidak dihargai, dan hancurlah negara saat penguasa tidak dihormati. Sehingga di dalam Islam, yang mana Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang betul-betul menjaga kemaslahatan dunia umat manusia dan kemaslahatan akhirat mereka, betul-betul memerintahkan setiap penganutnya untuk mendengar dan mentaati penguasa. Kalau kita membuka kitab-kitab para ulama, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, yang berbicara tentang masalah akidah dan manhaj, kita akan menjumpai pada setiap karya tulis mereka, walaupun ditulis oleh ulama yang berbeda dari masa yang berbeda, senantiasa dicantumkan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum di antara prinsip dasar ahlu sunnati wal jamaah, as-sam'u wa ta'ah liwulatil umur. Wajib untuk mendengar dan mentaati penguasa muslim yang sah. Kalau tidak percaya, silahkan datang ke maktabah, silahkan datang ke perpustakaan, silahkan datang kepada asatidzah yang ada. Kalau antum kesulitan membaca, datang kepada asatidzah yang ada, minta ditunjukkan, "Ustadz, saya pengen tahu kitab-kitab masalah akidah, masalah manhaj ahlu sunnati wal jamaah, apakah benar setiap kitab tadi selalu termaktub, tercantum kewajiban mentaati penguasa muslim yang sah?" Jawabannya benar. Kalau enggak percaya, silahkan dibuktikan. Ya, boleh tanya ke Ustaz Ismail, Ustaz Abdul Wahab, Ustaz Arifin, dan asatidzah yang lainnya. Ya, Ustaz Saifullah, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum, minta dibacakan. Dari generasi yang berbeda, semuanya akan menyebutkan satu prinsip ini. Dikarenakan ini menentukan, menentukan kebaikan dunia, dan menentukan kebaikan akhirat dan agama kaum muslimin, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kita ambil satu contoh. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu taala, Al-Imam Al-Mubajjal, Imamu Ahli Sunnati wal Jamaah, di dalam risalah beliau Usulus Sunnah, risalah yang masyhur ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum di kalangan salafiyin, di kalangan Ahli Sunnati wal Jamaah, beliau mengatakan Usulus Sunnah itu risalah yang berisi tentang prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan di antara prinsip ahlu sunnati wal jamaah, wasam'u wa ta'atu lil a'immati wa amiril mu'minin, wajib mendengar dan mentaati setiap pemimpin dan penguasa kaum mu'minin. Kalau dia sebagai penguasa wajib ditaati dalam perkara yang ma'ruf tentunya. Dan ini sifatnya umum, mencakup semua model dan kriteria penguasa yang muslim. Al-barri wal-fajir, baik itu penguasa yang saleh atau penguasa yang fajir. Kalau penguasanya saleh, insya Allah tidak ada keberatan bagi rakyat untuk mendengar dan mentaatinya. Ternyata kewajiban mendengar dan mentaati penguasa juga berlaku walaupun penguasa tadi adalah penguasa yang fajir. Wa man waliyal khilafata wajtama'an nasu 'alaihi wa radu bih. Setiap yang berhasil menjadi khalifah dan umat manusia berkumpul bersatu berbaiat di bawah kepemimpinannya dan mereka ridha dirinya sebagai penguasa, wajib ditaati walaupun melalui jalan yang tidak syar'i. Ya, Ustaz, itu kan pemimpinnya dipilih melalui jalan yang tidak syar'i, pakai jalannya orang-orang kafir. Kalau dia menjadi seorang penguasa, walaupun caranya cara yang tidak syar'i, sam'an wa ta'ah, wajib ditaati. Itu prinsip. Ya, itu prinsip, walaupun pakai jangan jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau dia sudah sah menjadi penguasa muslim, taati. Bahkan kata Imam Ahmad rahimahullah, wa man ghalabahum bisayfi hatta sara khalifatan wa summiya amiral mu'minin. Walaupun sekalipun dia menjadi seorang khalifah melalui jalan kudeta, dia menggulingkan penguasa muslim yang lama, kemudian mengatakan mengangkat dirinya sebagai penguasa muslim yang baru, ya, walaupun dengan jalan kudeta, dengan jalan pemberontakan yang jelas-jelas itu bertentangan nih khanifidina azani Allah wa iyakum, namun dia berhasil dalam jalannya tadi menjadi penguasa muslim yang sah, wajib ditaati. Bisa dipahami? Oh muslimin yang saya cintai dan saya hormati, yang di belakang ini senyap. Tayyib. Hakada ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Dan prinsip yang disampaikan oleh Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala ini berdasarkan dalil-dalil dari Al-Kitab wa Sunnah, bukan semata-mata buah pemikiran beliau, tidak. Tapi prinsip yang beliau cantumkan tadi dalam kitabnya Usulus Sunnah ini berdasarkan banyak dalil yang menunjukkan kewajiban mentaati penguasa muslim yang sah, walaupun dia orang yang fajir, walaupun dia duduk di kursi tahta kepemimpinan melalui jalan yang tidak syar'i. Di antara dalil yang menguatkan hal itu ikhwan fillah azani Allah wa iyakum adalah hadis dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala an. Hadis dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala an. Hadis yang masyhur ikhwan fillah azani Allah wa iyakum, yang mana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kala itu sudah dekat dengan kematian beliau alaihi salatu wassalam. Seusai solat subuh ikhwani fillah azani Allah wa iyakum, Rasul alaihi salatu wassalam naik ke atas mimbar dan mengatakan kepada para sahabatnya, makanakum, tetaplah kalian pada tempat duduk kalian. Kemudian beliau memberikan nasihat, memberikan mau'idhah, dengan mau'idhah yang digambarkan oleh sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala an. Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mau'idhatan balighatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. Rasul alaihi salatu wassalam pada saat itu memberikan mau'idhah, memberikan nasihat dengan nasihat yang betul-betul mengena sampai pada sanubari kami, kata para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Mau'idhatan balighatan wajilat minhal qulub, yang membuat hati-hati kami bergetar karena takut. Wa dharafat minhal uyun, bahkan air mata kami berlinang membasahi pipi dan jenggot-jenggot kami. Ini bukan mau'idhah yang biasa seperti yang biasa dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Para sahabat menangkap sinyal bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasalam akan meninggalkan mereka. Maka beliau, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kaannaha mau'idhatu muwaddi'in. Wahai Rasul alaihi salatu wassalam, nasihat yang Anda sampaikan seolah-olah adalah nasihat perpisahan, seperti orang yang akan meninggalkan kami. Fa'ausina, maka berikanlah wasiat kepada kami wahai Rasul alaihi salatu wassalam. Para sahabat minta wasiat. Tentunya pada kondisi semacam itu Rasulullah alaihi salatu wasalam akan memberikan nasihat atau wasiat dengan perkara yang paling dibutuhkan oleh para sahabat. adalah perkara yang paling dianggap penting oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Perhatikan wasiat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, usikum bitaqwallahi azza wa jal. Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat ini jelas. Wasiat takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah wasiat yang agung, yang tidak perlu dipertanyakan lagi keagungan dan kemuliaan takwa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan lanjutan dari wasiat tadi. Wassam'i wa ta'ah. Dan aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan mentaati penguasa. Rasulullah alaihi salatu wassalam menggandengkan menggunakan huruf waw, yang dalam ilmu nahwu disebut dengan wawul ataf, menunjukkan adanya muqaranah antara dua perkara yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ada ikatan kuat antara perkara yang pertama dengan perkara yang kedua. Yang pertama, Rasul mewasiatkan untuk bertakwa. Yang kedua, Rasul mewasiatkan untuk mendengar dan mentaati penguasa. Menunjukkan bahwasannya di antara tanda ketakwaan seorang hamba, bukti ketakwaan seorang hamba, saat dia mendengar dan mentaati penguasanya yang muslim dan sah. Takwa tidak hanya digambarkan dengan sholat berjamaah lima waktu. Takwa tidak hanya digambarkan dengan lantunan suara Al-Quran yang merdu, yang setiap hari dia baca. Takwa tidak hanya digambarkan dengan tampilan secara zahir sebagai penampilan seorang muslim yang syar'i. Takwa tidak hanya digambarkan dengan memelihara jenggot. Tapi di antara bentuk bukti ketakwaan seorang hamba adalah mendengar dan mentaati penguasa. Salah besar tatkala seseorang menganggap dirinya bertakwa dalam keadaan dia berada di atas jalan al-khuruju ala sultan. Salah besar ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum kalau dia menganggap dirinya di atas jalan ketakwaan saat dia mengangkat pedangnya, mengangkat senjatanya untuk menjatuhkan penguasa muslim yang sah. Ya, ini seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang fungsi dari huruf ataf wawu wa wasam'i wa ta'ah. Kalau terjemahan dalam bahasa kita dan terlihat sepele gitu ya, tapi ternyata memiliki makna yang mendalam. Rasul menggabungkan wasiat takwa dengan wasiat mendengar dan mentaati penguasa, menunjukkan ada apa namanya irtibat, keterkaitan antara dua perkara tadi. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dan ternyata mendengar dan mentaati penguasa bersifat umum. Rasul mengatakan wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun, walaupun yang menjadi penguasa kalian adalah budak. Secara status sosial, budak itu status yang terendah. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Seharusnya tidak layak menjadi penguasa. Tapi kalau dia berhasil menjadi penguasa, taat kepada dia. Status sosial yang mungkin tidak memenuhi syarat, kalau dia menjadi penguasa tidak menghalangi kita untuk menjalankan kewajiban as-sam'u wa ta'ah. Bahkan seandainya penguasa tadi memiliki cacat secara fisik, wajib mentaatinya. Rasul mensifati tadi abdun habasyyun, budak hamba sahaya dari Habasyah. Kalau dari Habasyah ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, jangan dibayangkan tampan rupawan dengan tubuh yang menawan. Tidak, hitam kelam, menakutkan. Sudah budak, hitam lagi. Hitam. Umumnya orang kan pengen putih ya. Oh, yang hitam aja pengen putih. Termasuk aib secara fisik. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. tetap Rasul mengatakan wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun, dalam riwayat yang lainnya mujadda'ul atraf, cacat fisiknya, telinganya terpotong, atau mungkin tidak bisa melihat dengan baik, atau mungkin pincang, atau kekurangan-kekurangan fisik yang lainnya, tetap mendengar dan mentaatilah, mendengar dan taatlah kepada penguasa tersebut. Ya, walaupun penguasa tadi tidak lulus sensor seharusnya, status sosialnya enggak masuk. Umumnya orang kan punya latar belakang yang bagus, gitu ya. Secara fisik juga enggak pantas jadi penguasa. Tapi kalau dia menjadi penguasa, tetap mendengar dan mentaati. Dan jangan sekali-kali lisan kita, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, menjadi wadah untuk menyebarkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, merendahkan penguasa, tidak menghormati penguasa, dikarenakan cacat fisik yang ada pada penguasa tadi. Tahan lisan-lisan kita, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Bagaimana dengan penguasa yang zalim? Kalau ini kan gambaran penguasa yang secara fisiknya jauh dari harapan. Umumnya seorang pemimpin, bayangan orang kalau dikatakan komandan begitu kan mesti yang paling besar, paling kekar, paling kuat, ganteng, wis pokoknya mantap lah. Gitu ya. Kalau ternyata fisiknya tidak seperti yang diharapkan, kurus, kering, dekil, kecil, ya, kucel, hitam, legam, kalau enggak senyum enggak kelihatan. Ya, tetap harus ditaati. Ini kekurangan secara fisik. Bahkan ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kewajiban mendengar dan mentaati penguasa tetap berlaku walaupun penguasa tadi adalah penguasa yang bengis. Ya, mungkin secara fisiknya masuk sebagai kriteria seorang pemimpin, tinggi, tegap, kekar, kuat, gagah, gitu ya, enak dipandang. Itu kalau ngimami sholat Jumat itu kelihatan, walaupun sampai saf yang terbelakang paling tinggi pemimpinnya, gagah gitu ya. Nah, tapi bengis, garang, kejam, diktator, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, maunya menang sendiri, tidak pernah mendengar aspirasi rakyat manapun. Ya, mau dari kalangan bawah, menengah, atas, enggak peduli. Ternyata Rasulullah alaihi salatu wasalam tetap mengharuskan umatnya mendengar dan mentaati penguasa walaupun model penguasanya seperti itu. Disebutkan di khani bidina azani Allahu wa iyyakum oleh al-imam Ibnu Abi Asim rahimahullahu ta'ala dalam as-sunnah, dari sahabat Adi Ibnu Hatim radhiyallahu ta'ala an, para sahabat bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'ati man ittaqa, kami enggak bertanya kepada engkau untuk mentaati penguasa yang bertakwa, walakin man fa'ala wa fa'ala fa dzakara syarr. Ya, tapi bagaimana dengan penguasa yang melakukan ini, melakukan itu, disebutkan kejelekan demi kejelekan, minum khamar, penjudi, dan seterusnya. Faqala, Rasul mengatakan, ittaqullah wasma'u wa ati'u, bertakwalah kalian kepada Allah, tetap mendengar dan taatlah kepada penguasa tersebut. Lebih jelas lagi dalam hadisnya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala an, yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, hadis yang cukup panjang, perbincangan Hudzaifah ibn al-Yaman kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Di antara perbincangan tersebut, Rasulullah alaihi salatu wassalam memperingatkan, menggambarkan, memberitakan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman kejelekan yang akan muncul di akhir zaman. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yakunu ba'di, akan muncul nanti sepeninggalku a'immatun, para pemimpin, la yahtaduna bihudaya, yang tidak mau mengambil petunjukku, tidak di atas sunnah, bukan penguasa yang baik agamanya. Wala yastannuna bisunnati, tidak mengindahkan ajaranku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, agamanya parah. Wasayakumu fihim rijalun, dan akan bangkit dari pemimpin-pemimpin tadi yang parah agamanya, laki-laki kulubuhum kulubus syayatin, yang memiliki hati seperti hati syaitan. Sudah ini penggambaran yang menggambarkan betul-betul kejam, tidak memiliki belas kasihan. Tidak usah berbicara tentang pri kemanusiaan, wong hatinya hati syaitan. Gitu ya. Syaitan kan bukan manusia loh. Sudah bengisnya kelewatan. Ampun sudah. Kan ibidina azani allahu wa iyyakum. Rasul mengatakan kulubuhum kulubus syayatin fi juthmani insin, akan muncul nanti para pemimpin yang agamanya sudah enggak benar, agamanya tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam, hati mereka seperti hati-hati syaitan dalam wujud manusia. Wujudnya tok manusia, bukan jin dia, tapi manusia, tapi hatinya syaitan. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Mendengar berita yang demikian, Hudzaifah mengatakan, "Qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik?" Hudzaifah berkata, "Wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, apa yang harus saya lakukan seandainya saya menjumpai masa tersebut?" Qala, Rasul mengatakan, "Tasma' wa tuti' lil amir," tetap engkau mendengar dan mentaati penguasa tadi. Sekarang lihat penguasa yang pernah berkuasa di negara kita, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kira-kira kebengisannya seperti yang digambarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, hatinya hati syaitan dalam wujud manusia. Insyaallah belum. Jangan sampai ada, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Yang lebih parah dari penguasa kita saat ini, tetap dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, tasma' wa tuti', kamu harus tetap mendengar dan mentaati penguasa tadi. Wa in daraba dhahrak, walaupun engkau dicambuk punggungmu, wa akhadha malak, diambil hartamu dengan cara yang tidak syar'i. Ya, pakai pajak misalnya. Pajak Ustaz, masa kita dipajak, motor dipajak, mobil dipajak, ini dipajak, itu dipajak, punya ini dipajak, ya beli tanah ada pajaknya, beli ini ada pajaknya, sampai makan di restoran pajak 10%. Gitu ya. Makan dipajak, parkir dipajak, semuanya penuh dengan pajak. Berangkat ke luar negeri, belanja di sana, ya, balik ke Indonesia misalnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ada biaya cukai, pajak ini, pajak itu, pajak ini, pajak itu. Wah, ini penguasanya ini zalim ini. Rasul mengatakan, wa akhadha malak, walaupun penguasa tadi terang-terangan mengambil hartamu. Apa kata Rasul? Fasma' wa ati', tetap mendengar dan taatilah penguasa tadi. Sehingga pernyataan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam kitabnya Usulus Sunnah betul-betul memiliki landasan dalil yang sangat jelas. Ada yang kurang jelas? Kaum muslimin? Hah? Kok enggak ada jawaban ini? Jangan-jangan tidur tadi. Hah? Nah, sabar ya. Ini waktu-waktu krusial, ngantuk memang. Ya, kalau antum ngantuk nanti anak ikut ngantuk nanti. Hakadha ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kata Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala, ya, dalam kitab beliau Masail Jahiliyah, Masail Jahiliyah termasuk tindakan jahiliyah, tradisi jahiliyah yang ternyata diwarisi oleh kaum muslimin masa sekarang, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, menganggap tindakan memberontak kepada penguasa sebagai tindakan kemuliaan, sementara taat kepada penguasa, mendengar kepada penguasa adalah bentuk kehinaan. Itu jahiliyah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, yang ternyata sebagian kaum muslimin, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, memakan tradisi tadi mentah-mentah. Ya, kenapa kita harus tunduk kepada penguasa yang jelas-jelas tidak baik agamanya? Bahkan sebagiannya lagi dengan frontal mengatakan jelas-jelas kafir, padahal tidak. Menurut anggapannya kafir, padahal tidak. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Masa kita sebagai kaum muslimin lemah, melempem kayak kerupuk yang kelamaan kena angin, enggak renyah lagi. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Bangkit. Ya, panggul senjata-senjata kalian, lawan penguasa tadi. Ya, ternyata ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, semangat-semangat semacam ini adalah semangat jahiliyah yang kalau tetap dilestarikan, kata beliau rahimahullahu taala, walam yaqa khalalun fi dinin nas wa dunyahum illa bisababil ikhlal fi hadhihi thalath aw ba'dihha. Tidak ada satupun kekacauan, kekurangan, kerusakan dalam agama manusia dan dunia mereka kecuali disebabkan umat manusia tidak mengindahkan tiga perkara yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik. Kalau tidak diindahkan, siap-siap hancur agama, hancur pula dunia. Wa anta tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Yang kedua, berpegang teguh dengan tali agama Allah, tamassuk dengan Alkitab wa Sunnah, tidak berpecah belah. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Yang ketiga, wa anta nasahu man wallahu Allahu amrakum. Saling menasehati dengan cara yang baik terhadap pemimpin yang ditunjuk untuk kalian, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau perkara yang ketiga, tidak mau taat kepada penguasa, maka kata Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, siap-siap hancur agamanya, hancur pula dunianya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Satu hari tanpa penguasa, madharatnya a'dham, jauh lebih besar, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dibandingkan 30 tahun di bawah kepemimpinan penguasa yang zalim. Ya, satu hari tanpa penguasa muslim yang sah itu lebih besar madharatnya daripada masa 30 tahun di bawah kepemimpinan penguasa yang zalim, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, walaupun ada sedikit namanya madharat, namanya masyaqqah, ya, kebijakannya yang dirasa menyulitkan, ya, ini itu penguasanya kurang ini itu, tapi semasa puluhan tahun berlalu beras murah, gitu ya, sembako gampang, giliran digulingkan berubah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Nah, ketika seorang muslim tidak mengindahkan kewajiban untuk mentaati dan mendengar penguasa muslim yang sah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kemudian dia melanggar dan ikut dalam gerakan al-khuruju ala sultan, maka yang muncul adalah kehancuran dan kekacauan. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sehingga dari jalan al-khuruju ala sultan tersebut, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, muncullah fenomena al-irhab yang lebih kita kenal dengan istilah teroris untuk pelakunya, terorisme untuk fahamnya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, yang ternyata fenomena ini, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kebanyakan korban yang dibidik supaya ikut serta dalam gerakan irhab, gerakan terorisme, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, yang nantinya akan mengarahkan kepada al-khuruju ala sultan, memberontak kepada penguasa muslim yang sah. Kebanyakan korban yang dibidik adalah syababul muslimin, para pemuda di kalangan kaum muslimin yang masih, ya, masih apa namanya, meluap-luap darah mudanya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya, diakui ataupun tidak, fenomena irhab, munculnya terorisme, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, itu disebabkan kaum muslimin tidak mengindahkan perintah untuk as-sam'u wa ta'ah li wulatil umur. Mereka mengambil jalan yang keliru, mengambil jalan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk al-khuruju ala sultan, yang ternyata, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, seperti yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali di dalam kitab beliau, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, al-irhab wa atharuhu as-sayyi'ah ala al-umami wal-afrad. Beliau menerangkan bahwasanya terorisme atau al-irhab, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, itu secara umum dibagi menjadi dua, yang dua-duanya akan mengarah kepada al-khuruju ala sultan, dua-duanya akan mengarah kepada tindakan memberontak penguasa muslim yang sah, yang tentunya berseberangan dengan prinsip dasar Islam, as-sam'u wa ta'ah liwulatil umur. Bentuk yang pertama, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, yang jelas-jelas nyata di hadapan umat manusia, al-irhabul hissi. Ya, teror dalam bentuk fisik, pengeboman, ya, pembantaian yang terjadi di sebagian wilayah, dari wilayah-wilayah kaum muslimin, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, itu jelas bentuk teror. Ya, memaksakan kehendak, ingin mendirikan khilafah Islamiyah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dengan cara yang tidak syar'i, sehingga menjatuhkan syababul muslimin yang kurang faham tentang agamanya, yang minim pengetahuannya tentang syariat, dilatar belakangi dengan semangat semangat buta tanpa bimbingan ilmu syar'i, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, diiming-iming akan menjadi pengantin, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kamu di dunia sekarang, ya, kalau saya lihat sudah jomblo sejati, sudah pupus harapanmu kalau ingin mengincar wanita-wanita yang cantik, ya, wajahmu sudah pas-pasan, ya, hitam kelam, ya, mohon maaf ya kalau saya sedikit menyinggung perasaan Anda, tapi itu kenyataannya. Ya, jangan khawatir, kami ada solusinya. Apa itu? Daripada Anda tidak laku di dunia, ada jalan pintas supaya menjadi suami untuk bidadari-bidadari cantik di surga. Bagaimana caranya? Ikut dengan gerakan kami, bom bunuh diri, mati sangit, bukan mati syahid, mati sangit. Tahu sangit ya? Gosong. Ya, bahasa Jawa kayaknya sangit ya. Orang yang pun tak paham sangit ya. Nah, gosong, terbakar kayak arang. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Itu korban-korbannya. Dan ini jelas nyata, siapapun tahu ini tindakan teror. Tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dari mana kita dikatakan tidak dibenarkan? Lihat korbannya, siapa yang diperangi? Yang kita perangi orang kafir kok. Kafir Ustaz, jelas kafir. Bukan muslim. KTP-nya kalau kita lihat, paspornya kalau kita lihat, agamanya non muslim. Naam, tapi kafir yang seperti apa? Dalam Islam yang namanya orang-orang kafir itu bermacam-macam. Ada kafir zimmi. Kafir zimmi itu orang-orang kafir yang hidup di bawah penguasa muslim yang sah, berdampingan dengan kaum muslimin yang senantiasa membayar jizyah upeti kepada penguasa muslim yang sah, dan termasuk dalam kategori kafir zimmi sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, orang-orang kafir yang hidup bertetangga dengan kita, yang tidak memerangi kaum muslimin. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Ada pula kafir mu'ahad, orang-orang kafir yang masuk ke dalam wilayah muslim dengan jaminan keamanan dari penguasa muslim yang sah, seperti duta besar dari negara-negara kafir. Khairuddin azani Allah wa iyyakum. Dia masuk ke negara Islam atas jaminan keselamatan dari penguasa muslim yang sah, mu'ahad. Ya. Atau yang terlibat perjanjian genjatan senjata. Khairuddin azani Allah wa iyyakum, musta'man. Kalau musta'man sekarang mu'ahad. Yang boleh diperangi adalah kafir harbi, yaitu orang-orang kafir yang terang-terangan membantai kaum muslimin, berusaha menghilangkan kaum muslimin dari wilayah mereka. Itu yang diperangi. Kalau Anda membunuh kafir dengan sembarangan tanpa melihat dia termasuk kafir yang mana, ternyata yang dia bom adalah kantor kedutaan dubes Amerika Serikat misalnya. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Naam, dia kafir, tapi dia termasuk kafir musta'man. Ya, di bawah jaminan keselamatan penguasa. Atau kafir mu'ahad, atau kafir zimmi, tetangga kita. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, man qatala zimmiyan au mu'ahadan lam yarih raihatal jannah, au kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang membunuh kafir zimmi atau kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium wanginya surga. Mencium saja tidak, apalagi masuk. Ya. Sehingga yang diiming-imingi oleh tokoh-tokoh pergerakan tadi yang tidak bertanggung jawab, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, hanya angan-angan belaka. Ya. Calon-calon pengantin tadi sudah dibuat ngiler, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, dengan sifat bidadari yang demikian, demikian, demikian. Ya, enggak usah lama-lama, enggak usah nunggu umurmu 25 tahun, terlalu lama. Sekarang pun engkau sah menjadi suami bidadari tadi. Caranya apa? Nih, bom, bawa ke sana, ledakan. Ketika dia meledak, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, na'udzubillah, kita mengharapkan kebaikan untuknya dan kita mengkhawatirkan kejelekan bagi dia. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Bukan bidadari surga yang menjemputnya, tapi justru penjaga neraka, wal iyadu billah. Ini yang pertama. Nah, suara saya masih terdengar? Terdengar dengan jelas? Yang di belakang? Pak Haji? Terdengar? Terdengar? Nah, Allahumma sayyiban nafi'an. Yang kedua, bentuk teror yang lebih berbahaya, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, yang merupakan latar belakang terjadinya teror yang pertama, teror dalam bentuk pembantaian, pengeboman yang betul-betul meresahkan masyarakat, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, yang menjadikan orang-orang yang menampakkan Islam sebagai kambing hitam atas segala kerusakan yang ada, menjadi orang yang dicurigai masuk ke kereta api pakai jubah syar'i, jenggotnya lebat, woi awas jangan duduk sama dia, jangan-jangan bawa bom molotov. Ya, dicurigai. Masuk ke pesawat ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, ngelewati scan-nya itu 3 sampai 4 kali, balik lagi. Takut ada yang lewat, barangkali ada bom molotov. Gitu ya. Nah, ternyata jenis teror yang kedua yang jauh lebih berbahaya, yang banyak di kalangan kaum muslimin menyepelekannya, adalah al-irhabul fikri. Teror dalam bentuk pemikiran-pemikiran sesat. Teror dalam bentuk kebid'ahan-kebid'ahan. Teror dalam bentuk penyimpangan-penyimpangan. Teror dalam bentuk segala sesuatu yang bertentangan dengan hidayah atau dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk penyimpangan, semua bentuk kebid'ahan, semua bentuk pemikiran-pemikiran sesat, wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, merupakan cikal bakal teror yang sesungguhnya. Orang tidak akan berani melakukan teror secara fisik kecuali setelah dia mendapatkan racun dari pemikiran-pemikiran berbahaya, ihanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dikatakan oleh Abu Kilabah, kata beliau, mabtada'a qaumun bid'atan, tidaklah sebuah kaum mencetuskan sebuah bid'ah baru, pemikiran baru yang tidak ada contohnya dalam Islam, illa stahallu fiha as-saif, melainkan pasti mereka akan menghalalkan pedang, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Secara umum, semua bentuk kebid'ahan, pemikiran-pemikiran sesat, ujung-ujungnya adalah pedang. Ujung-ujungnya adalah AK-47 kalau memang ada. Ya. Semua pemikiran ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum ketika berkuasa, siap-siap pertumpahan darah akan terjadi, dan korban pertama adalah ahlus sunnati wal jamaah. Mau bukti? Mau bukti? Mumpung hujan, minta tambahan waktu sedikit. Boleh Ustaz Ismail ya? Nah, ambil contoh ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, fikratul khawarij, pemahaman sesat bid'ah yang bernama khawarij. Ya, yang muncul ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum di masa para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain, ini termasuk kesesatan yang tua. Ya, cukup tua, walaupun secara kelompok tidak ada. Secara kelompok ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, secara organisasi tertentu sudah punah. Tapi pemikirannya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum masih ada, berkeliaran di tengah-tengah kaum muslimin, menggunakan model-model baru, menggunakan formula-formula terbaru yang lebih modern, yang lebih bisa diterima oleh masyarakat, namun tetap dengan dasar-dasar pemahaman yang sama, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Pemikiran khawarij yang didasari atau dilandasi, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dengan sikap ghulu, berlebih-lebihan dalam perasaan takut. Ya, mereka menganggap ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum pelaku dosa besar kafir. Pelaku dosa besar kafir dan mereka tidak segan-segan untuk memvonis seorang muslim sebagai kafir lantaran satu dosa besar yang dia lakukan. Ini khawarij, ikhwan fillah, azani Allahu wa iyyakum. Kalau Anda berdusta, dosa besar, ya kafir. Mencuri, kafir. Minum khamar, kafir. Langsung vonis tunjuk hidung, fulan kafir, alan kafir, Abu fulan kafir. Ya, ini awalnya, ikhwan fillah, azani Allahu wa iyyakum. Kalau pemahaman ini diterima, masuk dalam hati seorang hamba, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, dia akan menerapkan. Tetangganya, wah ini penipu, kafir. Depan rumah, wah ini rentenir, kafir. Ya, ujung gang dilihat, ah para pemabuk, mabuk-mabukan teler tiap malam, kafir. Olas, puas, satu desa kafir semua, dia tok yang muslim. Ya, dilihat penguasanya, karena lihat kanan kiri sudah habis. Ya, dia mendongakkan kepalanya ke atas. Lah, Pak RT. Lah, Pak Camat. Lah, Bapak Raja. Lah, Menteri. Lah, Presiden. Sekalian, gitu ya. Dilihat, wah terlalu banyak dosanya. Menurut undang-undang dasar paham saya, satu dosa besar saja sudah dinyatakan kafir. Lah ini banyak, cara masuknya sudah salah, kafir. Ya. Ya toh? Sudah nyata di kalangan mereka, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, kafir, kafir, kafir. Setelah itu, kalau sudah kafir, ganyang, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Berontak, masa kita mau tunduk di bawah penguasa yang kafir? Ya Banda. Duh, kok melongo? Ya Banda. Ya toh? Dari mana tindakan al-khuruj ala sultan tadi? Dari mana? Dari pemikiran al-khawarij. Dan ini dibuktikan dalam sejarah, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kita lihat sahabatnya mulia Uthman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu wa arda, terbunuh gara-gara ulah siapa? Gara-gara ulah siapa, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum? Ulahnya orang-orang khawarij. Pertempuran di masa sahabat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, ulah siapa? Ulahnya orang-orang khawarij. Sampai mereka membuat markas besar, mabes, mabes khawarij. Ya, mabes khok gitu ya. Di wilayah Harura, dekat dengan Kufah, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Mereka menjadikan tempat tersebut sebagai pusat khawarij terbesar masa itu. Di masa siapa? Sahabat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, dan terang-terangan akan memberontak kepada Amirul Mukminin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala an. Maka diutuslah sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an huma, datang untuk menemui mereka, diajak untuk berdialog. Kenapa kok sampai mengambil jalan yang jelas-jelas sesat? Ya, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma datang kepada mereka, diskusi, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, separuh dari mereka bertaubat. Separuh dari mereka bertaubat. Dan di antara pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, kalau kalian berada di atas kebenaran, mengapa aku tidak menjumpai seorang sahabat Nabi pun yang ada dalam barisan kalian? Mereka tidak bisa jawab. Karena tidak ada seorang pun sahabat yang ada dalam barisan mereka, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Naam, sehingga terjadilah pertempuran. Setelah separuh dari mereka bertaubat, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, pada hari yang ditentukan berhadapan antara pasukan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an dengan pasukan para pemberontak khawarij di Harura, Ya. Ali menancapkan tongkat dan mengatakan, barang siapa yang maju bertobat ke tongkat ini, maka dia selamat. Barang siapa yang lari, maka dia selamat. Akhirnya ada yang mendekat, ada pula yang lari, tidak dikejar. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Yang masih bersikukuh di atas pemahamannya, perang, dibantai, dan digantung. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Mayat-mayat mereka di pintu gerbang Kufah, yang di malam harinya sahabatnya mulia Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu taala anhu wa aradah menangis melihat mayat-mayat yang digantung tadi. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Kemudian tabi'in bertanya kepada Abu Umama radhiyallahu taala anhu wa aradah, ma abkak, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Aba Umama, bukankah mereka adalah para pemberontak? Abu Umama radhiyallahu taala anhu mengatakan, saya menangis dikarenakan syaitan sudah sedemikian jauh membawa mereka kepada kesesatan. Setelah itu beliau langsung bangkit dan menunjuk kepada mayat-mayat tadi dan mengatakan, kila bunnar, kila bunnar, kila bunnar. Mereka adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Padahal sosok mereka digambarkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah sosok yang betul-betul taat beribadah secara zahir. Betul-betul taat beribadah sampai para sahabat menganggap ringan ibadah mereka dibandingkan dengan ibadahnya orang-orang Khawarij. Namun hal itu tidak menjadikan mereka ikhwanibidina azani allahu wa iyakum di atas ketakwaan. Kenapa? Karena mereka tidak berpegang teguh dengan prinsip as-sam'u wa ta'ah liwulatil umur. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, contoh pemikiran yang lain yang mulai akhir-akhir ini khanifidina azani allahu wa iyakum menampakkan taringnya, fikrah rafidah, syiah rafidah khanifidina azani allahu wa iyakum. Ini juga merupakan cikal bakal teroris yang berbahaya. Ya, faham rafidah khanifidina azani allahu wa iyakum yang hulu terhadap ahlul bait, namun tidak semuanya. Mereka hulu kepada keturunan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an. Di antara mereka menganggap Ali radhiyallahu taala anhu sebagai Tuhan yang dimotori oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Dia menggerakkan massa untuk berkumpul di depan pintu rumah Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ya, 3 hari berturut-turut setiap kali Ali keluar mereka mengatakan antahu, antahu, antahua, maksudnya bukan tahu loh ya, antahu, ya, engkau adalah dia, engkau adalah dia. Bingung Ali, ini apa maksudnya ini? Hari kedua, hari ketiga mereka berkumpul di depan rumahnya Ali radhiyallahu taala an. Ketika hari yang ketiga Ali radhiyallahu taala an mengatakan, huwa man, siapa yang kalian maksud? Mereka mengatakan anta ilahuna, engkau adalah Tuhan kami. Marah besar Ali radhiyallahu taala an dan diminta taubat. Ya, kalau enggak taubat bakar. Ya. Kata Ali radhiyallahu taala an, inni lamma raaitul amra amran munkara da'autu auqattu nari wa da'autu kumbura. Kata Ali radhiyallahu taala anhu wa radha, saya ketika melihat perkaranya betul-betul mungkar, aku nyalakan apiku dan aku panggil si kumbur. Kumbur nama orang panglimanya Ali radhiyallahu taala yang diperintahkan untuk membuat parit, dinyalakan api di situ, yang enggak mau tobat dibakar. Walaupun tindakan membakar tadi diselisihi, tidak disetujui oleh sebagian para sahabat. Namun ketika Ali membunuh mereka tidak diselisih oleh para sahabat ikhwanifidina azani allahu wa iyakum. Kira-kira tobat enggak orang tadi? Ternyata makin jadi. Ya, Wah, ini semakin bukti kalau Ali adalah Tuhan. Kenapa? La yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Karena ada hadis yang menyebutkan tidak boleh mengazab dengan api kecuali rabbun nar, Tuhannya api. Nah, ini Ali mau bakar kita. Wah, halas, Tuhan kita nyemplung mereka bersama-sama. Kan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Fikrah ini, pemahaman Rafidhah, kalau dikembangbiakkan, dilestarikan, tidak segera dihabiskan, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, akan berubah menjadi teror yang betul-betul mengerikan. Karena waktunya enggak cukup, anda bisa lihat sejarah hitam negara Iran, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Nah, termasuk fikrah yang berbahaya yang bisa menimbulkan irhab ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum adalah fikrah syuyu'iyah. Apa syuyu'iyah? Komunisme. Ya, ini juga berbahaya yang semakin lama semakin menampakkan taringnya. Kalau dulu mereka punya taring tapi ompong, ya, sekarang sudah tumbuh taringnya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, mulai berani menampakkan diri, dan kalau tidak segera dibabat habis, siap-siap para talabah, para asatidah menjadi korban sembelihan mereka. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Enggak perlu saya terangkan panjang lebar, sejarah sudah berbicara. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, itu bukti. Bukti yang sangat jelas, nyata, tidak bisa diingkari, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, bahwasannya ketika seorang muslim tidak mengindahkan prinsip as-sam'u wa ta'ah li wulatil umur, dia mengambil jalan al-khuruju ala sultan, memberontak kepada penguasa muslim yang sah, akan menimbulkan kehancuran agama dan kehancuran dunia, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Sehingga sejak sekarang, semenjak dini, tanamkan kepada anak-anak kita, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, prinsip as-sam'u wa ta'ah li wulatil umur. Karena dengan itulah akan terwujud maslahat duniawiyah dan terwujud pula maslahat diniyah, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Naam. Ini sampai jam berapa ini? Sudah, cukup. Nah, panitia mengatakan cukup. Baik, adapun hal-hal yang berkaitan berikutnya semoga bisa dilengkapi oleh asatidah yang lain, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بارك الله فيكم.